Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah. Al-amru thamin, perkara yang ke-8 dari adab-adab penuntut ilmu. An yakuna talibu sabiran ala al-ilm. Seharusnya penuntut ilmu itu bersabar di atas ilmu. Yakni bersabar menuntut ilmu, bersabar mempelajari ilmu. Apa artinya? Kata Syekh rahimahullah, ay musabiran alaih. Dia tekun. Bersabar dalam artian tekun, terus menekuni mempelajari ilmu. Naam. Jadi menuntut ilmu itu jalannya panjang, itu kesabaran. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, satu tahun dua tahun, bertahun-tahun menuntut ilmu itu. Jadi butuh kesungguhan, ketekunan. Layak ta'uhu, jangan dia memutusnya. Dia tidak memutus menuntut ilmu. Dua tahun belajar selesai, tidak belajar lagi, pergi cari kerja. Nah, ini tidak sabar maksudnya. Ada yang 4 tahun, ya, 5 tahun, jangan diputus menuntut ilmu. 7 tahun menuntut ilmu, sudah mau menikah. Setelah menikah, terus menuntut ilmu. Tidak ada halangan. Tidak ada aturan dalam syariat kalau sudah menikah tidak boleh menuntut ilmu sudah. Tidak. Layak tahu. Jangan dia memutusnya. Nah. Wala yamillu. Dan jangan dia bosan. Ya. Bal yakunu mustamirran. Bahkan seharusnya dia istimrar, continue, terus fi ta'allumihi, dalam proses belajar dia terus belajar bi qadril mustata', sesuai dengan istita', kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan, mampunya 2 majelis itu yang dia lakukan, mampu 3 majelis dia lakukan, mempunyai majelis umum karena sibuk cari ma'isyah, itu yang dilakukan. Jangan dia di pondok tak pernah hadir di majelis. Oke. Apa gunanya tinggal di pondok terus tidak pernah kelihatan di majelis ilmu, walaupun itu ta'lim umum, kajian umum. Ini ada sebagian orang seperti itu. Jadi kita tidak bosan-bosannya memberikan nasihat untuk kebaikan antum dan kebaikan kita semua. Hadirlah di majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, hati itu harus selalu disirami dengan siraman-siraman ilmu. Kalau tidak, maka seperti tumbuhan yang tidak pernah disirami, bagaimana jadinya? Tumbuhan itu lama-lama akan layu dan akhirnya mati. Jangan sampai hati kita mati karena tidak pernah disirami dengan siraman ilmu. Ya. Nah. Jadi sungguh merupakan suatu kerugian yang besar seseorang diberi kemudahan oleh Allah tinggal di lingkungan pondok tetapi tidak pernah hadir di majelis ilmu. Itu kerugian yang sangat besar. Rugi kita. Banyak orang ingin tinggal di sini tapi tidak diberi kemudahan. Sangat berangan-angan cari kontrakan sana sini. Cari tanah, ada enggak yang mau dijual? Rumah ada enggak yang mau dijual? Bisa bangun rumah enggak? Supaya bisa dekat dengan majelis ilmu. tidak mendapat kemudahan mereka. Tetapi kita yang sudah tinggal di sini, punya rumah, tinggal melangkah beberapa langkah ke masjid, duduk sebentar, kita gak sampai 1 jam taklim, 7.15 sudah selesai aja. Setengah jam, 45 menit paling lama. Jadi ini selalu diulang untuk kita saling menasihati ya. Nah, fadzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, jadi kita kembali di sini mustamir ya, continue terus menerus dalam proses belajarnya sesuai dengan kemampuan. Wal yasbir 'alal ilm, hendaknya dia sabar di atas ilmu, sabar di atas mencarinya, sabar di atas mengamalkannya, sabar di atas mendakwakannya. Naam. Wala yamal, dan jangan dia bosan. Fa innal insan, karena seseorang idza taraqahu al malalu, apabila taraqahu al malal, terbentur dengan rasa bosan atau rasa jenuh, dan ini menimpa kita semua ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak tertimpa rasa bosan dan rasa jenuh, semuanya, baik itu yang rajin maupun yang tidak rajin, semua terkena, terbentur dengan rasa bosan. Jika dia sudah bosan, istahsara, maka dia akan merasa lelah, merasa letih, wa taroka, dan kemudian dia akan meninggalkan menuntut ilmu. Jadi itu prosesnya. Syekh mengatakan hendaknya kita sabar, jangan sampai merasa lelah, merasa letih, yang awalnya bosan, jenuh. Ya alhamdulillah kita di sini banyak aktivitas kegiatan yang bisa menghilangkan kejenuhan. Olahraga tinggal dipilih, mau olahraga apa, mau dibuat silakan, lapangannya mau dibuat silakan, setiap hari ya, di sore hari. Nah, hilangkan kejenuhan. Dan ini yang harus diperhatikan oleh wali dan orang tua. Perhatikan agar anaknya terus semangat menuntut ilmu. Jadi yang sempat mendengarkan melalui streaming, kiatnya supaya anak-anak kita istiqomah di atas menuntut ilmu, jangan sampai mereka merasa bosan dan jenuh. Caranya dikunjungi secara bertahap, khususnya bagi yang baru masuk, ya kan? Santri-santri baru itu dikunjungi secara berkala. Yang lama juga begitu, ya, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Nah, difasilitasi apa yang kira-kira membuat mereka bisa betah di pondok. Apa yang bikin buat antum betah apa? Jajan Ustaz. Nah iya, dipenuhi, uang jajannya dipenuhi. Yang penting betah dulu. Ya, masalah pintar belakangan. Itu ada waktunya. Ya, yang penting betah dulu, bisa istiqomah. Nah, itu dulu. Karena kalau sudah tidak betah, tidak bisa. Pengennya pulang. Jadi dibuat betah dulu. Ya, ini untuk menghindari rasa jenuh, supaya tidak merasa lelah yang akan membuat dia meninggalkan ilmu. Naam. Walakin idza kana musabiran, akan tetapi apabila dia tekun ya, alal ilm, tekun di atas menuntut ilmu, fa innahu yanalu ajras sabirin, maka dia akan mendapatkan, mencapai, menggapai pahala orang-orang yang bersabar, min wajahin, dari satu sisi. Dari satu sisi dia akan mendapatkan pahala orang yang bersabar. bertahun-tahun dia di pondok, sabar dia. Kalaupun sesekali dia merasa bosan, dia merasa jenuh, maka dia obati kejenuhan itu, dia hibur dirinya. Nah, antum bisa bertahun-tahun di pondok itu luar biasa, prestasi yang patut diacungkan jempol. Karena ada sebagian orang hanya bisa 1 tahun, 2 tahun. Antum sudah 4 tahun, 5 tahun, itu luar biasa. Pahala sabar akan antum dapatkan biiznillah. Ya, ini kita belum berbicara tentang ilmu yang kita hasilkan selama ini. Baru berbicara masalah sabar. Duduk di pondok bertahun-tahun sudah mendapatkan pahala as-sabiri. Berapa pahala orang yang bersabar? Berapa? 10 kali lipat? 700 kali lipat? Tidak. Pahala orang yang bersabar, kata Allah, innama yafassabiru ajrahum bighairi hisab. Tidak bisa dihitung. Kalau kita hitung di kalkulator, enggak cukup angkanya. Error kalkulatornya. Kenapa? Bighairi hisab, enggak bisa dihitung. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat lagi. Bighairi hisab, tanpa dihitung. Tanpa bisa dihitung, enggak bisa dihitung saking banyaknya. Nah. Barakallahu fikum. Itu dan satu sisi, wa takunu lahul akibatu min wajhin akhar. Dan dia mendapatkan kesudahan yang baik. Al-aqibah artinya apa? Kesudahan yang baik, akhir yang baik, dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Yang pertama dia mendapatkan pahala orang yang bersabar, yang kedua dia akan sukses, berhasil mendapatkan akhir yang baik, kesudahan yang baik, kalau bersabar. Ya, tekun dalam belajar, mau mengobati rasa jenuhnya. Wastami ila qawlihi azza wa jalla, dan dengan dengarlah firman Allah Ta'ala azza wa jalla, mukhatiban nabiyahu. Nabiyahu mansub karena mukhatiban, isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Mukhatiban nabiyahu, yang berbicara kepada nabinya, tilka min amba'il ghaib. Tilka, itulah, min amba'il ghaib, min tab'idiyah, yakni sebagian dari berita-berita ghaib, nuhiha ilaika, nuhiha. Faedah tajwid apa yang diambil dari kata nuhiha? Hah? Tiga macam mat, ya, nuhiha. Ingat ya, kalau kita membahas tajwid, pembahasan tentang mat, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Tiga hal ini terkumpulkan dalam satu contoh, nuhiha. Yang kami wahyukan kepadamu, ilaika, ma kunta ta'lamuha anta, tidak pernah engkau mengetahuinya, wala qaumuka, tidak pula kaummu, min qabli hada, sebelum ini. Fasbir, nah ini mahallu syahid yang diinginkan dari ayat, fasbir, maka bersabarlah dalam segala hal, termasuk dalam menuntut ilmu. Innal aqibata lil muttaqin, sungguh al-aqibah, kesudahan yang baik, lil muttaqin, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Hud ayat 49. Nah, itu adab yang ke-8, bersabar dalam menuntut ilmu. Tekun, ya, tekun. Tekun itu artinya apa? Menekuni sesuatu, sabar menjalankannya dengan tekun, ya, tanpa mengeluh, Naam, sabar menjalankannya. Baik. Ada dua yang akan didapatkan, pahala sabar dan akhir yang baik, kesudahan yang baik, kesuksesan dan keberhasilan. Jelas? Jadi kalau mau sukses, berhasil mondoknya, antum bersabar. Nah, tetapi kalau tidak bersabar, maka ya tidak bisa berhasil. Ya, itu sebaliknya. Barakallahu fikum. Al-amru tasi, perkara yang ke-9. Ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Menghormati ulama dan memuliakan mereka. Menghormati dan memuliakan ulama. Ya, guru-guru kita, mudarris kita, ustaz-ustaz kita. Kita hormati. Jangan kurang ajar terhadap gurunya, jangan tidak beradab. Ya, sebagai bentuk terima kasih kita kepada guru-guru kita, ya, ulama kita, ustaz-ustaz kita, pengajar-pengajar kita, kita beradab kepada mereka. Nah, kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kata Nabi, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Ilmu yang diberikan kepada kita itu adalah ihsan yang paling baik, lebih baik daripada dunia, dari materi yang ada. Perbuatan ma'ruf yang paling utama, memberikan ilmu. Nabi memerintahkan agar kita membalas setiap kebaikan itu. Yang bisa kita lakukan, kita beradab kepada mereka, muliakan mereka sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk syukur kita kepada mereka. Jelas? Kalau antum tidak beradab sama guru-gurunya, sama mudarrisnya, yakin dan percaya ilmu antum tidak berkah. Walaupun misalkan antum orangnya pintar, utu zakaan walam yu'tu zakaan, diberi kepintaran tapi tidak diberi kesucian jiwa, percuma ilmu. Jelas ini? Jadi adab itu nomor satu dalam menuntut ilmu. Ya, masalah pintar belakangan. Yang penting beradab dulu. 6. Ulama ussalaf, mereka memprioritaskan masalah adab. Ya. Kemudian yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menuntut mempelajari ilmu adab sampai 30 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, berarti setengah umurnya habis untuk belajar adab. Karena pentingnya adab. Jadi beradablah kalian terhadap para ulama, terhadap guru-guru kita, pengajar-pengajar kita. Muliakan mereka, hormati mereka. Tentunya dengan batasan-batasan syar'i, tanpa melampaui batas, berlebihan. Jadi kita pertengahan dalam hal ini, tidak kurang ajar kepada guru dan tidak mengkultuskan mereka. Jangan mengkultuskan, menganggap tidak pernah salah, tidak ada salah. Kullu bani adam khata. Nah, jelas masalah 9 ini, beradab kepada guru. Guru paling tinggi ulama, karena mereka pewaris para nabi. Ya. Inna 'ala talabatil ilmi, sesungguhnya wajib. Jadi kata 'ala itu diartikan wajib. Wajib atas para penuntut ilmu, ya, ihtirama. Ihtiroma dibaca mansub karena dia apanya inna, isimnya inna yang diakhirkan. Ala talabati itu khobar ya. Jadi jar majrur dharaf itu khobar. Ya, berarti ihtiroma isimnya. Jadi dimansub. Aslul kalam inna ihtiromal ulama. Ya. Sesungguhnya wajib atas para penuntut ilmu memuliakan ulama, menghormati ulama. Wa taqdirohum, dan memuliakan mereka. Menghormati dan memuliakan mereka. Naam. Kita muliakan, mulia mereka. Artinya apa? Kita beradab kepada mereka. Ya. Kita meyakini mereka memiliki manzilah, kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain dengan ilmunya. Jangan samakan dengan orang biasa. Jangan. Ihtiram, memuliakan, menghormati. Menghormati bukan kita hormat. Siap, bukan. Hormat. Ini itu militer itu. Maksudnya kita meyakini mereka punya manzilah yang lebih tinggi daripada orang biasa. Jangan kita samakan. Ya mungkin sama teman kita, kita ketika berbicara, ente dari mana? Ada kirimannya? Bagi-bagi dong. Ya kan? Sama teman kan biasa, tapi sama yang berilmu jangan seperti itu. Ya. Nah, ada makom tersendiri. Ya, itu maknanya memang menghormati. Tayyib, memuliakan mereka. Naam. Wa antattasi'a suduruhum. Nah, kemudian di sini beliau rahimahullah membahas secara detail masalah sikap kita dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan ulama. Ya, jadi inti sebenarnya dari masalah yang 9 ini sudah kita sebutkan tadi di atas, menghormati, memuliakan ulama. Nah, mengetahui kadar kedudukan mereka, memposisikan mereka sebagaimana mestinya. Ya, Allah memuliakan mereka, maka kita wajib memuliakan mereka. Nah, di sini dibahas masalah khilaf di kalangan ulama. Tayyib, yaitu tattasi'a suduruhum, hum kembali kepada talabatul ilm, hendaknya hati mereka lapang ya dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan ulama dan selain mereka. Naam. Wa yuqabilu hadza bil i'tidar, dan hendaknya mereka menghadapi permasalahan ini dengan memberikan uzur. Ya. Ini adab dengan memberikan uzur amman salaka, terhadap orang yang menempuh sabilan khata'an, menempuh jalan yang salah fi i'tiqadihi, menurut keyakinan mereka. Ya, menurut keyakinan mereka ulama ini salah. Maka Syekh mengatakan kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Naam. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan, dan ini merupakan poin yang penting. Poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting. Kenapa? Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian orang yatatabba'u akhta'al akharin, berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ini keadaan sebagian orang kata Syekh, dan benar kata Syekh rahimahullah. Ada sebagian orang punya karakter, punya sifat suka mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Bahkan sengaja dicatat. Kamu di sana, daerah sana, catat kesalahan gurumu. Nanti laporkan ke saya. Siapa dia? Sudah kayak pemimpin, komando. Sudah kayak komandan. Siap komandan. Siap dan. Nah, dia bukan pemerintah. Bukan jenderal. Siap. Ya, dicari-cari kesalahannya, tetap al-akhtha' dicatat. Bahkan dia tidak segan-segan menyuruh rekam. Rekam. Ini mau mata-matai kalau begini. Allah musta'an. Ya. Di mana direkam? Saya tidak biasa merekam, Ustaz. Ya. Ikhwan itu minta udzur, saya tidak bisa merekam, Ustaz. Afwan. Antum jangan terang-terangan merekam. Ambil HP antum, pencet perekamnya, rekodernya, masukkan di kantong baju. Tambah disuruh berbuat salah. Ini ya tatabbau akhta' al-akhari. Mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri tidak bersih dari kesalahan. Ya. Ada yang disuruh mencatat, ada yang disuruh merekam, memata-matai, bahkan memata-matai syekh, keluarga syekh, istri syekh, suruh dicatat kesalahan-kesalahannya, dilaporkan, ya, mencari-cari kesalahan muslim biasa, ya, itu sudah besar dosanya, apalagi kesalahan ulama, kesalahan keluarga ulama, cari-cari kesalahannya, kemudian dijatuhkan dengan itu, lalu mengatakan la yasluhanya kuna da'iyan wala murabbiyan, tidak cocok jadi da'i, tidak cocok jadi pendidik. Ini kan bahaya ya. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa berusaha mencari-cari aurah, kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya dan akan membongkar kesalahannya. Walaupun dia di dalam rumahnya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Jadi jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Itu bertentangan dengan syariat. Bahkan sebaliknya, kita disukai, disunnahkan, ya, disyariatkan menutup aib saudara kita. Nah, menutup man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhir. Barang siapa menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Tujuannya apa dia mencari-cari kesalahan? Liat takhidha minha ma laysa laiqan fi haqqihi. Liat takhidha minha, agar dia menjadikan kesalahan-kesalahan itu, sebagian dari kesalahan-kesalahan itu, malai salaikon fi hakim, yang tidak cocok, ya, tidak cocok pada diri mereka. Naam. Wa yuwash taib. Laisa laikon fi hakim, tidak cocok pada diri mereka. Wa yushawwish merusak, ya. Yushawwish itu artinya membuatnya tampak tidak indah, tampak buruk. Wa yushawwishu 'alan nasi sum'atahum, dan merusak nama baik para ulama ala nas terhadap manusia. Naam. Ulama itu bagaimanapun juga adalah manusia biasa. Kullu bani adam khata. Tetapi mencari-cari kesalahan mereka kemudian merusak nama baik mereka. Wa hadza min akbari al-akhta, dan ini termasuk kesalahan yang paling besar. Kesalahan yang paling besar. Dicatat kesalahan-kesalahannya, dicatat aib-aib keluarganya. Allahu musta'an. Ya. Ingin merusak nama baik mereka. Ini kesalahan yang paling besar. Kenapa? Wa idza kana iltiyabul 'ami, jika menggunjing, menggibah al-'ami orang awam, minan nas, min kaba'irid dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Menggibah orang biasa, bukan ulama, bukan ustaz, ya. Bukan dai yang kita gibah, orang biasa. Termasuk dosa-dosa besar. Fa innal tiyabal alimi akbaru akbar. Maka sungguh menggibah seorang alim dosanya lebih besar dan lebih besar. Syekh mentakid, ya, dengan mengatakan akbar kemudian diulang kata akbar. Ini tak kita apa namanya? Taukid. Taukid lafzi. Akbar wa akbar. Dosanya lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Menggibah seorang ulama tidak seperti menggibah orang biasa. Dosanya lebih besar. Alasannya li'anna tiyabal alim la yaktasiru dararuhu 'alal 'alim. Karena menggunjing seorang alim, menggibah seorang alim, kerusakannya tidak hanya menimpa alim itu saja, bal bahkan alaihi wa ala ma yahmiluhu minal ilmi syar'i. Bahkan kerusakannya menimpa alim itu dan menimpa apa yang dibawanya berupa ilmu syariat. Jadi hati-hati dari membicarakan kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan ustadznya, syekhnya, gurunya. Naam. Ini bukan adab seorang penuntut ilmu. Air susu dibalas dengan air tuba. Apa artinya? Tahu enggak peribahasa itu? Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejelekan. Enggak boleh. Ya. Jadikan ini prinsip. Dan ingat selalu bahwa membicarakan kejelekan seorang alim itu dosanya lebih besar daripada membicarakan kejelekan, menggibah orang biasa. Karena kerusakannya dua. Ya, mudaratnya dua. Mudarat pada alim itu sendiri dan pada ilmu yang dibawanya. Jika saudara kita punya kesalahan, carikan uzur. Ya. Jika kita sudah mencari-carikan uzur, enggak dapat-dapat juga, kira-kira uzurnya apa ya? Enggak dapat. Maka yakini bahwa di sana ada uzur yang kita tidak ketahui. Begitu. Difahami? Carikan uzur dulu saudaranya. Jika terjatuh pada suatu kesalahan. Apalagi ini seorang alim. Naam. Wanasu dan manusia idza zahidu fil alim, jika sudah merasa zuhud tidak butuh kepada seorang alim, au saqata min ayunihim, ataukah jatuh dalam pandangan mereka, taskutu kalimatuhu aidho, maka ucapannya pun akan jatuh, tidak akan didengar lagi. Tidak akan didengar lagi. Tentunya jika alim tersebut ya kesalahannya masih bisa ditoleransi. Apa maksudnya? Ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Ya, terjatuh dalam penyimpangan manhaj, sudah dinasehati bertahun-tahun oleh para ulama, tetapi tidak mengindahkan nasihat itu, terus di atas kesalahan dan penyimpangannya, dan penyimpangannya pun bukan penyimpangan biasa, luar biasa. Ya, sudah melewati batas kewajaran, bisa menimbulkan kerusakan yang besar di tengah-tengah umat. Maka muncullah kata tahdzir. Bedakan ya dengan pembahasan kita, jangan sampai disalahpahami. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ini tidak bertentangan dengan manhaj tahdzir, karena hakikat daripada tahdzir adalah an-nasihah lil ummah. Jelas. Ini kesalahan yang bisa ditoleransi, kesalahan yang masih dalam batas kewajaran. Kemudian disebar-sebar, ingin dijatuhkan alim itu, orang-orang merasa sudah tidak butuh kepada alim itu. Jatuh ya dia di pandangan orang-orang, maka kalimatnya pun, ucapannya pun tidak akan didengar. Wa idza kana yaqulul haqq, dan apabila dia mengucapkan suatu kebenaran, yahdi ilaih, dan membimbing kepada kebenaran itu, fa inna ghibata hadzal rajul, maka menggibahi orang ini, baik, fa inna ghibata hadzal rajul, maka gibahnya orang ini, li hadzal alim, terhadap alim ini, takunu hailan bainan nas, akan menjadi penghalang antara manusia, wa baina ilmihi syar'i, dan antara ilmu syariat yang dibawanya. Ilmu syariat yang dibawanya. Wa hadza khataruhu kabirun wa 'azim, dan ini bahayanya besar dan besar. Ya. Naam. Jadi kesimpulannya, kita memuliakan dan menghormati ulama, guru-guru kita. Guru kita yang paling besar siapa? Gurunya guru kita. Kita punya guru. Guru kita punya guru. Siapa gurunya guru kita? Ulama. Jadi kita menghormati dan memuliakan guru-guru kita dan gurunya guru kita, yaitu para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Dan bagaimana sikap kita ketika terjadi perselisihan di antara mereka? Di sini perselisihan bukan dalam manhalaman, bukan dalam masalah manhaj ya. Perselisihan yang bisa ditoleransi. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini dulu karena waktu sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada ayat 49 dalam surah Hud. Kelas berapa ini belum? Kelas 2 ya, dihafalkan ya, 2A dan 2B. Ya. Naam. Ilahuna tafadhal bismillah.